Kita baca Mika 5 ayat 1. Satu ayat saja, jadi sama-sama kita membaca. Mika 5 ayat 1. Dua, tiga. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Semua kita berkata amin. Silahkan duduk. Tempat kelahiran Yesus sangat jelas dinubuatkan oleh Nabi Mika. Tak ada keraguan. Yang melahirkan Yesus pun sangat jelas oleh Nabi Yesaya berkata, anak dara itu akan mengandung. Tetapi tanggal kelahiran sampai sekarang orang tak tahu. Koran minggu lalu sip, kalau saudara membaca, Paus Benediktus yang menjadi pemimpin 1 miliar umat sedunia ini, di dunia ini, memberikan pernyataan bahwa kalender yang kita gunakan sekarang, yang dibuat oleh Dionysius, seorang rahib atau biarawan, adalah kalender yang keliru, yang salah. Tapi tidak apa-apa. Ya, makanya kadang-kadang yang salah pun bisa digunakan. Kita menggunakan kalender yang salah. Ya, makanya dalam hidup ini jangan suka cari-cari salah orang. Itu pekerjaan yang tak akan membawa manfaat, apalagi dapat berkat. Ampunilah orang yang bersalah, kata Tuhan Yesus. Haleluya. Sebenarnya kalau kita periksa kitab Nabi Daniel, kita tidak akan bingung bersama-sama dengan orang yang terbingung-bingung. Karena di sana jelas Nabi Daniel menyebut. Coba kita baca, jadi supaya nanti saudara pun kalau membaca koran akan membandingkan dengan Alkitab. Karena memang Alkitab ini didukung oleh bukti sejarah. Daniel pasal 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah. Jadi untuk mengerti Alkitab ini, khusus kitab Daniel, Tabernakel, Wahyu, memang membutuhkan ketahui. Ini intelek dituntut. Enggak bisa asal percaya saja, harus ketahui. Tahu menyimak, tahu menyelidik, dan pahami. Pahami itu harus kita melihat kondisi, situasi, sejarah, supaya kita bisa pahami. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi jelas kan, dari saat perintah keluar. Apa yang dimaksud dengan perintah di sini atau firman? Adalah dekrit dari Raja Artaserses, yang dalam Alkitab kita dicatat dekrit atau perintah dari Raja Artasasta untuk membangun kembali Yerusalem yang pernah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, tahun berapa perintah itu keluar? Sejarah mencatat tahun 457 sebelum Masehi. Sampai datangnya seorang raja. Siapa raja itu? Yesus Kristus. Dialah raja dari segala raja. Yang silsilahnya dalam Injil Matius cukup jelas. Dialah yang diurapi. Dialah yang diurapi. Sesudah dia dibaptis di sungai Yordan, kemudian dia keluar dari sungai, maka langit terbuka. Terdengar suara Allah Bapa, ini anakku yang dikasihi. Lalu Roh Kudus berlembagakan burung merpati pun hingga padanya. Itulah sebagai simbol dari pengurapan Allah terhadap Yesus sebagai Mesias. Dan itu menurut catatan sejarah adalah tahun 26 Masehi. Jadi kalau kita cocokkan dengan kitab Daniel, ada 7 tahun, ada 7 minggu ya, di sini ada 7 masa. Terjemahan yang lama ada 7 minggu dan 62 minggu atau 62 masa. Sampai datangnya seorang yang diurapi itu. Siapa di sini yang pintar matematika bisa angkat tangan? Yang agak bisa lah, nilainya bagus matematika. Mana Binsar? Binsar. Unang bertabuni hotong. 7, dengar ke sini, ini hitungan kepala. 7 tambah 62 kali 7. Berapalah itu, Binsar? Kalau saya SD kelas 2 dulu mesti cepat itu. Kalau enggak, sudah ada pentung dibikin guru. Dapat? Terbigi. Jong to kotong. Berapa katanya? Hah? 70. Ono puluh hali pitu sama dengan 420. Tambah pitu hali sia ono puluh tolu. 480 tolu. Ya kan? Jadi dari perintah Kores untuk membangun kembali Yerusalem sampai Yesus diurapi adalah 483 tahun. Ya kan? Enggak ada sulitnya itu. Makanya susah sekarang. Saya pun mengajar kitab Daniel di Purbasari. Bingung. Mereka bilang, kurang jelas om. Apanya yang kurang jelas? Dangi boto pabuahun kurang jelas. Ya mulai kurang jelas pabuah. Dangi boto. Jadi dari perintah keluar 457 sampai Kristus diurapi tahun 26, ya tambahkan aja kan 457 sampai tahun 0 sama dengan 457 tahun. Tambah 26 lagi berapa itu? Besar? 450 itu tambah 26 berapa? 480 tolu 483 atau sama dengan 69 kali 7 pas seperti yang disebut oleh Daniel. Masalahnya sekarang adalah waktu Yesus diurapi tahun 26 Masehi umurnya sudah 30 tahun. Menurut catatan tabib Lukas, dan saya percaya catatan para dokter, para medis akurat. Nah, ini dah satu-satunya yang mencatat itu adalah tabib Lukas. Jadi waktu Yesus diurapi tahun 26 sudah berumur dia 30 tahun. Tahun berapa dia lahir, Sakot? Tahun berapa dia lahir? Bah, ini calon sarjana matematika ini. Tahun berapa dia lahir? Hah? Ya tahun 4 lah, ya kan? 30 kurang 26 kan sama dengan 4. Jadi Kristus sesungguhnya lahir tahun 4 Masehi. Jadi kita sekarang sudah menjalani tahun 2016 yang 29 hari lagi sudah 2017. Nabi Daniel suka menghitung-hitung. Jadi dia, Nabi Daniel itu otaknya memang otak matematika. Ketika satu tahun lagi selesai pembuangan di Babel 70 tahun, dia sudah mulai hitung-hitung. Sampai dia perhatikan nubuatan Nabi Yeremia juga. Karena Yeremia juga menulis pembuangan itu 70 tahun. Satu tahun lagi dia sudah ngitung-hitung. Selesai penawanan. Lalu dia berdoa. Aku juga kadang-kadang kalau malam-malam ku hitung-hitung. Kalau sekarang kami ini sudah mestinya tahun 2017. Berarti zaman anugerah itu tinggal berapa lama lagi? 2000 dikurang 2000 berapa kita sekarang? 2017, 29 hari lagi. Tapi jangan lupa tahun anugerah dimulai dari tahun 30. Jadi sekitar 13 tahun lagi zaman anugerah ini masih berlangsung. Haleluya. Ini yang SD masih sempat itu S1 nanti. Ya kan? Pohon jeruknya mana saya nenggolan masih sempat berbuah itu. Ya. Jadi kita juga harus hitung-hitung. Namun menghadapi ujung dari akhir zaman ini, kita harus berdoa. Yang saya herankan, pemimpin-pemimpin yang tersohor di dunia masih berkata Kristus lahir sekitar tahun 2 Masehi atau tahun 7. Jadi diantara, maksudnya tahun 4. Nah bulannya juga bisa kita hitung. Karena umur Tuhan Yesus waktu dibaptis 30 tahun. Pelayanannya hanya 3,5 tahun. Dari mana kita tahu? Dari kitab Daniel. Karena satu minggu terakhir atau 7 tahun itu dibagi 2. Separoh menghentikan segala korban. Itulah korban dia di kayu salib. Jadi pelayanan dia 3,5 tahun. Jadi kalau dia mati, hari wafat Yesus jatuh biasanya akhir Maret dan April. Awal April kan. Seperti tahun ini dia jatuh di akhir Maret. Jadi kelahirannya juga harus mundur mestinya 6 bulan. Ya. Jadi kalau dia lahir mati bulan April, kita mundurkan 6 bulan. Nah, Maret, Februari, Januari, Desember, November, Oktober, September ya. Jadi Tuhan kita mestinya lahir sekitar September. Mestinya mulai September kita sudah harus bernatal. Tapi Alkitab tidak mempersoalkan Natal. Karena Natal bukan hari raya gereja. Hari raya gereja adalah Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Nah, ini bagi saudara yang mengikuti kursus Alkitab, pelajaran Alkitab, sebenarnya sudah kujelaskan itu. Sayangnya tung toropdo nasumurut dung ditongan dalemi. Ini ya. Torop. Jadi kalau kita mau cari tanggalnya memang itu agak sukar. Karena kalender Yahudi dengan kalender kita beda ya. Yahudi menggunakan 360 hari per tahun. Tahun kita 365 dan 366. Tapi kapanpun hari Natal tidak masalah. Karena Injil tidak mencatat kelahiran Tuhan secara spesifik. Tapi Anda harus tahu bahwa Kristus lahir itu tahun 4 Masehi. Artinya Dionysius membuat kalender itu sesudah 4 tahun Kristus lahir. Dan oleh penulis buku Alkitab King James Version, itu di sana di akhir dari seperti kita kan enggak ada tahun-tahunnya ini. Kalau Alkitab mereka ditaruh di situ. Tahun segini. Tapi itu pun dibuat dia tanda tanya. Yang saya jelaskan mengenai hari kelahirannya, supaya saudara dan saya semakin sadar zaman anugerah sudah semakin habis masa berlakunya dan kita menyongsong Mara Maranatha. Itu makanya nama gereja kita pun kita buat Maranatha ini. Dan cukup cepat dia populer, Maranatha ya. Karena kita harus memfokuskan iman kita kepada Maranatha. Ada juga yang buat nama gerejanya Efrata. Nah, itu sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau Maranatha itu di depan mata. Haleluya. Ini. Nah, sekarang yang kita mau perbincangkan adalah mengenai tempat kelahirannya itu. Penting bagi kita adalah di Bethlehem. Nabi Mika juga sangat jelas menjelaskan tentang Hai Bethlehem Efrata. Karena sesungguhnya di Palestina ada dua kota yang bernama Bethlehem. Satu adalah Bethlehem yang menjadi milik pusaka suku Zebulon. Saya pernah bertanya kepada mereka yang sudah ke Bethlehem, yang mereka wisata rohani katanya. Saya bilang, menurut Anda ada berapa Bethlehem? Iba satu katanya. Ah, kalau begitu enggak mahir kau tentang Palestina. Aku bilang, biarpun kau sudah dari sana. Sebab ada dua. Satu adalah di tanah Zebulon. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat yang ke-15. Tolong ada yang baca, Pak Homing barangkali dapat sudah. Yosua ya Yosua. 19 ayat 15. Jadi ada juga Bethlehem yang lain di tanah Zebulon. Bukan itu tempat kelahiran Tuhan kita, tapi adalah Bethlehem Efrata di kawasan Yudea. Haleluya. Kalau orang kita nias bilang Bethlehem, Bethlehe. Jadi jangan lehe-lehe ya. Bukan Bethlehe, Bethlehem. Udah ketawa Pak Gule. Bethlehem, di sanalah Tuhan kita lahir. Dan Bethlehem adalah sebuah kota kecil atau perkampungan kecil yang dari sinilah Tuhan kita lahir, yang membawa kehidupan, yang membawa keselamatan untuk seluruh bangsa. Jadi kalau kita berbicara tentang Bethlehem, kita harus terkenang Yesus yang lahir di sana, yang membawa kehidupan kepada dunia, yang membebaskan belenggu-belenggu dari orang yang tertawan. Sayang, tempat kelahiran Tuhan Yesus itu tak bisa lagi dipastikan di mana tempatnya. Sebab tahun abad kedua Masehi, Kaisar Tiberius membinasakan kota Bethlehem ini. Jadi rata dengan tanah dibuat kota Bethlehem, sehingga tak tahu lagi di mana tempat kelahiran Tuhan. Kalaupun sekarang ada dibangun di situ satu tempat yang oleh orang Yahudi, di sinilah Yesus lahir. Mungkin itu benar, tapi mungkin juga tidak benar. Karena itu untuk menjadi tempat wisata, tahulah Yahudi paling pintar cari duit. Ikan mujair pun seperti ikan Danau Toba, dia sebut di sana ikan Petrus. Sehingga laris benar, karena disebut ikan Petrus. Jadi Bethlehem adalah tempat kelahiran Tuhan kita. Ya. Di mana Kristus yang membawa kehidupan dan keselamatan lahir ke dunia ini di Bethlehem, kota yang kecil itu. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu harus memahami Bethlehem itu. Makanya selama Natal ini bulan Desember ini sudah kupersiapkan khotbah supaya kita beranjang sana ke Bethlehem. Enggak usah pergi ke Bethlehem sana. Bethlehem di Alkitab saja cukup memperkaya iman saudara, wawasan saudara, pengenalan saudara, sehingga dengan melihat Bethlehem yang sesungguhnya, Anda akan lebih mencintai Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mulai dari kitab Kejadian sudah dikisahkan tentang Bethlehem. Dan dalam kitab Kejadian kita melihat ada orang yang tidak mencapai Bethlehem. Dalam kitab Rut kita melihat ada orang yang meninggalkan Bethlehem. Lalu merana di luar Bethlehem. Namun ada pula orang yang mendapatkan segalanya di Bethlehem. Sekarang pilih, Anda tidak mencapai ke sana, atau Anda meninggalkan Bethlehem yang sudah Anda jangkau, atau di Bethlehem Anda mendapatkan semua. Makanya usahakan selama Desember ini, karena 3 kali lagi berturut-turut, jangan absen kebaktian. Haleluya. Sebab kalau 1 kali Pak saudara, rugi. Anda kehilangan 1 sesi. Kota Bethlehem ini juga disebut kota Daud. Menurut leluhurnya, yaitu Daud yang lahir di Bethlehem. Sekalipun Bethlehem kota kecil, namun orang-orang besar lahir dari sana. Kita melihat Yusuf. Yusuf anak Yakub. Dia lahir di Bethlehem. Perjalanan 1 jam lagi sampai di Bethlehem, dia lahir. Dialah yang pernah menjadi mangkubumi di Mesir. Setingkat Perdana Menteri. Hebat saudara, bukan? Lahir di tempat kecil menjadi orang besar. Makanya menjadi pengikut Kristus harus merasa diri yang terkecil. Baru bisa melihat kebesaran Tuhan. Amin. Sering kita mau yang terbesar. Tapi kalau mau melihat Tuhan, harus menjadi yang terkecil. Karena Tuhan menyatakan kebesarannya kepada mereka yang merasa diri kecil. Kita melihat juga di dalam kitab Rut ada Boas. Seorang yang kaya raya. Yang juga adalah orang Bethlehem. Haleluya. Mau kaya raya? Pergilah ke Bethlehem. Beranjang sana. Temuilah Yesus yang lahir di sana. Supaya kebesarannya dinyatakan. Karena Yesus yang lahir di Bethlehem mengubah nasib. Sehingga Matius menulis, "Hai Bethlehem, sekali-kali engkau lagi tidak yang terkecil." Tadinya kan yang terkecil. Kalau Nabi Mika menulis, "Hai Bethlehem, hai yang terkecil." Tapi di dalam kitab Matius, sesudah Yesus lahir, yang terkecil ini bukan lagi menjadi yang terkecil. Coba Matius 2 ayat 5 dan 6. Matius 2 ayat 5 dan 6. Tolong Pak Oming. Jadi kalau kita perhatikan dari Nabi Mika berkata, "Hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil." Tapi sesudah Yesus lahir, Bethlehem yang terkecil itu tidak lagi yang terkecil. Karena apa? Kelahiran Yesus mengubah nasib. Kelahiran Yesus mengubah status. Makanya periksa apakah saudara dan saya sudah menerima Yesus itu lahir dalam kehidupan kita dan mengubah nasib kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi yang terkecil. Kita tidak lagi menyanyi. Holanda susah doa ditanon. Hai waro, saya Holanda susah. Aku tuk sudah perohak kudu di nasasade. Alai mulu si pata susah peau disungguli hodoau dungi hehe hehe dotong. Sian ha susah ni ikon hehe. Ainunga ro Yesus panodang. Hehe maho, marsinodang maho, kata bahasa Batak. Ya. Jadi, menerima Yesus dalam hidup harus bisa bangkit. Dari penderitaan bisa bangkit. Itu sebabnya Yusuf yang lahir di Bethlehem yang pernah jadi jongos tapi menjadi mangku bumi kemudian hari. Boas, seorang yang kaya raya juga adalah orang Bethlehem. Daud, si bungsu dari 8 bersaudara yang paling kecil adalah orang nomor 1 yang memimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena seperti dikatakan dalam Matius 11, tolong baca 25, lagi Pak Homing. Matius 11 ayat 25, Tuhan menyatakan kebesarannya kepada yang merasa diri kecil. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi untuk melihat kebesaran Tuhan, kita harus ke Bethlehem. Melihat Tuhan, menyembah Tuhan, membawa Tuhan dalam hidup menjadi raja. Supaya bisa melihat kebesaran Tuhan. Tahun 80, termasuk kita adalah gereja yang terkecil di Siantar ini. Sehingga pernah lurah berkata, waktu itu masih Pak Sitanggang. Aibada wena mupadita mengulu ila pangabola tason, katanya. Karena dia lurah kan tahu status ekonomi orang. Akan napugus doang kota mon, katanya. PBB na peso igarar. Aido tungkuran na kan, kalau PBB pun tak dibayar. Ketika itu Pak Mendulang belum jemaat di sini. Masih 5 kakak kami di sini dulu. Tidak ada yang pakai sepatu kebaktian. Sandal jepit. Tidak ada yang pakai sepeda motor. Cuma kereta angin saya ingat ada 1. Tapi Yesus mengubah. Sehingga ada seorang ibu berkata, guna julu dah ingat kita kena ruheng-ruhenggo ini enak tahun. Lai puji Tuhan menang maka botang-botang. Kata dia, bukan aku yang bilang. Tapi memang Tuhan ubah, karena itu harus supaya ada kesaksian. Makanya kita harus wisata rohani ke Bethlehem rohani, bukan ke sana buang duit. Haleluya. Ada orang menawarkan saya, dikiranya saya terlalu miskin enggak bisa ke Bethlehem. Saya kasih diskon katanya. Saya bilang, bukan tak ada uangku ke Bethlehem, tiap tahun pun kalau aku mau bisa aku bilang. Tapi apa yang kulihat di sana? Aku lebih suka melihat Bethlehem dalam kitab Kejadian, dalam kitab Rut, dalam kitab Matius, dalam kitab Mika, dalam hidupku. Lebih penting bagiku, itu wisataku. Kalau orang bilang kolot, kolotlah. Tapi kita lihat nanti siapa yang kolot. Sebab ada kawan sesudah pulang dari Bethlehem, petenteng-petentang bawa pasir dari laut mati. Inilah obat gatal-gatal katanya pada umai batu. Lauk mati, mebuan rihit. Tidak berapa lama dia pun tos. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di sana. Saudara yang dikutuk Tuhan, kita perlu mengenal Bethlehem ini. Bukan hanya dengan mata jasmani, tapi mata rohani kita bisa melihat apa di Bethlehem itu? Di sanalah Tuhan kita lahir. Membawa kehidupan, mengubah nasib, mengubah miskin menjadi kaya. Dalam 2 Korintus 8, coba kita lihat apa yang dibawa di Bethlehem itu. 2 Korintus 8 ayat 9. Tuhan lahir di Bethlehem dengan status sangat-sangat miskin. Lahir di kandang binatang. Nah, coba. Siapa di antara kita di sini yang lahir di kandang binatang? Ada yang lahir di kandang lembu? Coba kita lihat. Di kandang bebek atau di kandang kuda? Tak ada. Tapi Tuhan kita mengambil kemiskinan itu. Dia lahir di kandang binatang. Untuk apa? Supaya mengubah nasib kita. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Tuhan sudah lahir di Bethlehem. Menjadi sangat miskin. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dia miskin. Lahir di Bethlehem. Semua anak saya lahir di klinik. Klinik. Gak ada yang lahir di rumah. Dan semua ditangani oleh dokter spesialis kandungan. Ya, biar saya uang sulit-sulit, tapi anak-anak saya semua, saya takut kali ada terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Makanya kalau anak saya kurang hormat sama saya, nanti kurang diberkati dia itu. Karena habis-habisan saya mengurus mereka itu, sampai kuliah. Mahal. Sampai aku copot cincin kawin untuk menebus mereka dari klinik bersalin. Enggak una julus hubota idia tubuh be. Enggak tahu. Ya. Tapi saudara-saudara Tuhan kita jadi miskin. Kaya berarti kita tidak kekurangan. Bukan harus jadi konglomerat memiliki semua. Kalau kita sudah tidak kekurangan kebutuhan kita, Anda sudah kaya. Kalau kita sudah tidak berhutang, itu namanya bahasa Batang, ngamamora. Ada ngikong kolong berat, memiliki semua. Ngamora. Karena apa? Filipi 4 ayat 19 sudah digenapkan dalam hidup kita. Allahku mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus yang lahir di Bethlehem. Makanya saya mohon kepada kita sekalian diingatkan anak-anak kita tentang Bethlehem itu. Jangan seperti ada seorang di kampung saya. Marga Manurung pula. Tak tahu dia di mana Yesus lahir. Padahal dia pingin jadi forhanger. Sudah mendaftar ujian untuk SGH. Tapi tak lulus testing pertama. Karena di situ ditanya pertanyaan yang paling simpel, di manakah Yesus lahir? Itu pun tak bisa tahu dia. Batu dia mabenun peralalu seiboto ingenani Yesus lahir. Tiap hari Natal orang menyanyi di Bethlehem do tubuh dihita anak ikan. Jadi harus tahu. Makanya yang paling senang merayakan Natal ini adalah anak-anak. Makanya guru-guru sekolah minggu dengan liturginya sekalian harus membuat mereka mengenang Bethlehem. Saya paling senang dulu dengan Natal. Sekalipun waktu saya anak-anak tidak ada hadiah Natal. Paling-palingan dikasih lapet. Kalau ada sisa-sisa lilin itu. Dibawa pulang, oh sudah senang kali aku menerima sisa lilin dari pohon terang. Karena dulu kan lilinnya panjang, jadi tidak habis. Ngamar gulu tiba-tiba ini, ngatung hadiah nabulu nih. Makanya saya bilang tahun ini bikinlah hati anak-anak senang dengan hadiah-hadiah Natal. Ya kalau kas sekolah minggunya kurang, saya bilang aku siap menambah dari kantongku. Mungkin kalau yang lain pula siap, nanti diserahkan ke guru-guru sekolah minggu itu. Supaya anak-anak kita mengenang Bethlehem itu. Karena kalau dia tidak tahu Bethlehem, wah, masa depannya juga Bethlehem. Kita harus bisa memasukkan Bethlehem ke dalam hati kita. Supaya kita hidup, beroleh hidup dengan segala kelimpahannya. Tapi sayang kita melihat ada orang yang tidak mencapai Bethlehem. Siapakah dia? Itulah Rahel. Kita baca dalam Kejadian 35. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Jadi sesudah 20 tahun Yakub merantau di rumah tulang yang kemudian juga menjadi mertua, sesuai pesan ibunya, dia harus kembali ke kampung halaman. Maka dalam perjalanan pulang dari Betel, perjalanan 1 jam lagi ke Efrata, tiba saat bagi Rahel untuk bersalin. Dan ini anak yang kedua, bukan anak pertama, anak yang kedua. Tapi persalinannya sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannyalah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Kalau kita membaca lagi dalam ayat yang ke-16, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel, ketika mereka tidak berapa jauh lagi ke Efrata. Terjemahan bahasa Indonesia ini susah ditangkap, tapi kalau dalam bahasa Batak, pardalanan sangobasnai, perjalanan satu tidak berapa jauh itu sama dengan sangobas nari. Sangobas ini kemudian kita melihat juga digunakan oleh Tuhan Yesus ketika menegur murid-muridnya yang sedang tertidur. Yesus berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga bersama dengan aku?" Nanggo apala sangobas, batak-batak. Bahasa Indonesia, 1 jam. Coba kalau ada Matius 26, ada, oh enggak ada ya. Bahasa Batak, oh enggak ada. Kalau bahasa Batak nanti periksa di rumah, sangobas. Jadi sangobas adalah perjalanan 1 jam lagi mencapai Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan yang membawa hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi sayang, Rahel tidak mampu meraih Bethlehem itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar Bethlehem adalah kesukaran. Hidup ini penuh dengan kesukaran. Ayub menulis, hidup ini adalah peperangan, adalah pergumulan. Yang dengan kekuatan kita, kita tak mampu mengatasinya. Kita perlu seorang juru selamat. Kita perlu seorang penolong. Itulah Yesus yang lahir di Bethlehem itu. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rahel yang mati dalam perjalanan satu jam lagi sebelum mencapai Bethlehem adalah gambaran dari orang yang mati dalam kesukaran. Tidak mencapai Bethlehem. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus kembali mengingatkan murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga satu jam, sangobas bersama aku. Satu jam berdoa kepada Tuhan setiap hari menghantar kita sampai di Bethlehem. Ketika saya anak sekolah minggu, saya senang dengan lagu. Ke Bethlehem berjalan ramai-ramai, ke Bethlehem tempat Yesus lahir, ke Bethlehem di padang Efrata, di Bethlehem kami bersukaria. Di Bethlehem tempat orang percaya bersukaria karena mendapat hidup dengan kelimpahannya dari Yesus yang lahir di Bethlehem itu. Makanya Nabi Mika menulis, hai Bethlehem Efrata yang terkecil. Tapi sayang, Rahel gak kuat. Memang tubuh ini lemah menghadapi kesukaran, menghadapi persoalan, memenuhi kebutuhan hidup. Amat terlebih di akhir zaman ini, teramat sukar. Saya baca koran hari ini, seorang ibu karena himpitan ekonomi menyimpan anaknya dalam lemari. Karena stres lah itu kan. Unang masuk angin, naruhani nak temu, kedang butong. Iba emat tu lemari. Badang boy bemas hosa. Nah, itu koran hari ini. Ngeri hidup sekarang ini. Saudara-saudara, anak-anak kami, orang-orang muda, jangkaulah Bethlehem. Masih perjalanan satu jam lagi dari kesukaran kita. Itulah sebabnya kita perlu berjaga, berdoa satu jam, satu hari, tiap hari maunya. Orang Korea diberkati Tuhan, kenapa? Dalam masalah biasa tiap hari satu jam berdoa. Kalau ada masalah tiga jam per hari. Sehari sebulan doa puasa. Kita hari Sabtu saja satu jam berdoanya. Hari Sabtu yang kemarin enggak sampai, ada 20 sih hari ya. Enggak sampai 20. Sampai kadang-kadang aku berpikir begini. Nah, suong menuang sitangnya kononnya kadongan. Halai binege say hol-hol sodo. Hape dangro martangiang. Firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Tinggak kon hamuma, nasa nahinol sohon niro hamuna tuibana, ai disari hondo hamu. Kurang apa lagi kalau Tuhan mempedulikan kita? Sering kita cari perhatian orang. Paling senang kita kalau diperdulikan orang. Tapi berapalah kepedulian orang terhadap kita dibanding dengan kepedulian Tuhan atas kita? Sebenarnya bidan yang menangani persalinan ini memberi spirit, semangat kepada Rahel. Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, ternyata Rahel ini sudah didera kesukaran, dibelenggu kesukaran. Kesukaran mendominasi hidupnya. Sehingga dipompakan pun semangat, tidak masuk lagi semangat. Bahasa Batak bilang, ngadele rohana, ngamandele, Makanya dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 8, akana mandele. Yang semangatnya tidak bisa lagi dibangkitkan. Menuju liang kubur. Kenapa? Ketika kita berdoa satu jam, kita dapat semangat baru. Dan itu heaven road melubup sebenuh gijeng. Main kepala, heaven sampai tiro melubup, ngelupai ban ho sama lapak ijuluni bahkan. Banyak orang tidak mau berdoa karena ketika amin, belum terus dapat. Inilah kendalanya. Firman Tuhan berkata doa itu besar hasilnya. Memberi semangat kepada kita. Semangat menjalani hidup. Semangat mengatasi kesukaran. Dalam Ayub 17, tolong Pak Homing, ayat 1. Ayub 17, ayat 1. Semangatku patah. Umurku telah habis. Jadi hati-hati. Jangan sampai patah semangat. Patah tulang masih bisa hidup. Tapi kalau patah semangat. Semangat doanya patah. Semangat berbaktinya patah. Semangat menyanyinya pun patah. Bah, kubur menunggu. Makanya kita harus bisa berdoa satu jam sehari. Supaya mampu mengatasi kesukaran. Tidak stres, tidak depresi, mematikan kita. Seperti kata Rasul Paulus. Tolong lagi 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8. Atau mulai dari ayat 7 sampai terus lagi 9. Kami dianiaya, namun tidak meninggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak meninggalkan. Ini. Kalau kita berdoa, di dalam doa itu kita mendapati semangat baru, kekuatan baru untuk menjalani hidup ini. Kekuatan itu bukan datang dari diri kita, tapi dari Roh Kudus, dari Holy Spirit. Yang mengalirkan spirit kepada kita untuk mengatasi permasalahan kita. Sehingga kita bisa melihat apa yang kita dambakan. Sayang Rahel, tidak bisa melihat. Sekalipun melihat hanya sebentar. Masih sempat dia memberi nama anaknya Ben-Oni. Artinya, son of my sorrow. Anak dari penderitaanku. Jadi bagi Rahel ini, penderitaannya lebih mendominasi dia. Kemudian Yakub tidak mau Ben-Oni. Dia bilang Benyamin. Artinya mujur kelimpahan. Nah ini. Jadi kalau memberi nama itu, jangan asal beri nama. Berilah nama yang menjanjikan. Tapi bagi Rahel, kesukarannya lebih dominan. Holanna susah. Coba saudara-saudara, jangan biarkan kesukaran-kesukaran membuat kita mandele. Pandanglah kepada Yesus yang sudah lahir di kandang binatang. Mengambil semua penderitaan kita. Supaya kita beroleh hidup dengan segala kelimpahannya. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Ada orang belum ditindas. Ngahapit. Baru tergores. Sudah seperti luka mendalam. Ngamar-ngawar. Paulus katakan, kami ditindas. Tapi tidak. Sendirian. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Kita boleh habis akal. Enggak tahu lagi mau bikin bagaimana. Kalau enggak tahu lagi mau bikin bagaimana, nah disitulah berdoa. Sebab dialah jawaban. Makanya kita menyanyi, Kristus jawaban dalam hidupku. Itu kalau berdoa. Tapi jangan asal berdoa. Berdoalah sejam. Bersungguh-sungguh. Sampai jawaban datang dari Tuhan. Sebab itulah saudara yang dikira Tuhan. Nabi Yesaya. Dalam Yesaya. Pasal 40. Ayat 29 sampai 31 berkata. Mari kita baca. Saat kita lelah tak berdaya. Kita perlu semangat baru dari Tuhan. Untuk mampu mengatasi semua kesukaran. Dan persoalan hidup kita. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Tolong dibaca. Ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, maka Tuhan menambah semangat. Sebab itu harus kita jaga, jangan sampai patah semangat. Semangat ditambah sehingga kita mampu mengatasi semua. Masih mampu berlari. Mampu berlari. Bahkan naik terbang. Kalau sudah datang kekuatan dari Tuhan, bisa naik terbang. Makanya Kaleb di masa tua membuka perkampungan baru saat dia berusia 85 tahun. Kenapa? Ada kekuatan dari Tuhan. Dia memiliki roh yang luar biasa. Makanya hindari gampang-gampang stres. Itu mematikan. Emosi. Itu mematikan. Saya masih ada bukunya. Emosi yang mematikan. Kalau ada yang mau fotokopi, boleh supaya baca. Emosi itu tak ada gunanya. Emosi yang tak terkendali maksudnya. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang stres. Kita punya Tuhan yang mampu memumpahkan dan menambah semangat baru kepada kita. Sehingga kita dimampukan. Apabila kita menanti dia. Berdoa. Dan kalau kita menanti Tuhan berdoa. Apa yang jadi? Ben Oni akan merubah menjadi Benyamin. Ya. Kalau Rahel meninggal. Karena penderitaan. Karena kesukaran dalam melahirkan. Sehingga memberi nama anaknya. Benoni, son of my sorrow. Anak sengsara. Anak yang bikin menderita. Betapa banyak orang tua sekarang menderita oleh anak. Banyak. Sekarang banyak orang tua pada stres. Ulah anak-anak. Tapi kalau berdoa kepada Tuhan. Benoni akan berubah menjadi Benjamin. Anak dari tangan kananku. Tangan kanan. Kalau bahasa Batak tangan kanan, lakasiamun mujur telah datang. Itulah Benyamin. Tuhan akan mengubah nasib sukar, kesukaran menjadi kemujuran. Apabila kita berada di Bethlehem. Tapi untuk mencapai Bethlehem harus berjuang lagi. Satu jam lagi. Berjuang dalam doa.